digital membuat kita bebas berpendapat. Terserah orang mau menanggar atau menanggap. Menolak juga tak jadi masalah, karena berbeda pendapat itu biasa. Di sana kita bisa memberikan kata. Ada yang diam, tapi ada yang merespon. Betapa luasnya arena tersedia untuk berpendapat. Tetapi awas, jangan lupa tata tertib dan bertanggung jawab. Karena tanpa tanggung jawab, digital bisa jadi masalah. Dengan bertanggung jawab, era digital akan jadi luar biasa. Mari belajar menjadi orang yang berani berpendapat, tetapi juga berani bertanggung jawab. Tidak lempar batu, sembunyi tangan, memaki kemudian menghilang, tertangkap lalu mengingkari, lalu menuduh diri sedang dianiaya, dizolimi. Ayo, malulah pada diri, buatlah diri berharga dengan berani berpendapat, tapi berani bertanggung jawab. Gunakan kebebasan yang luar biasa untuk berpendapat di arena digital. Tapi jangan pernah lupa untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Tak lari dari sana, apalagi mempersalahkan sekitar kita. Bijaksanalah dalam berpendapat, sepenuh hati bertanggung jawab, maka Anda akan menjadi model yang digugu dan ditiru banyak orang. Di era digital, Anda bisa memberi pengaruh yang kental. Bersama saya, Bigman Sirait.